Thank you.

Cintaku, kaulah matahariku, kaulah langit biruku, kaulah bunga tidurku, selalu sayangku, kau permata hatiku, kaulah nafas cintaku, selalu hidup matiku. Yang nanti kau tetap yang tertampan bagiku, sayangku, tak pernah ku sesali mengabdikan hidupku untukmu. Tuhan kirim kau untukku. Terima kasih padamu kekasih, oh selalu menemaniku. Masih cerita duka lara, aku masih

Good.